khairan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala ta'rifus sahihi. Summa qala rahimahullahu ta'ala وَضَابِطُ الصَّحِيحِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نُفُوذٌ وَاعْتِدَادٌ مُطْلَقٌ قَالَ الشَّارِحُ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْنِي أَنَّ ضَابِطَ الصَّحِيحِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ هُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ النُّفُوذُ وَالِاعْتِدَادُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَقْدًا أَوْ عِبَادَةً وهذا مراد قولي أصله والصحيح ما يتعلق به النفوذ والاعتداد انتهى وذلك بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان كالبيع والنكاح وعبادة كالحج والصلاة والنفوذ هو البلوغ إلى المقصود كاهل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح تقول نفذ السهم إذا بلغ المقصود من الرمي وهنا كذلك فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه كالبيع إذا أفاد الملك والنكاح إذا أفاد حل الوطء والخلع والخلوء إذا أفاد بينونة الزوجة وكيل له صحيح ومعتد به وكذا نهو الصلاة والاعتداد والنفوذ معناهما واحد لكن العبادة في اصطلاح تتصف به بالاعتداد لا بالنفوذ والعقد يوصف بهما جميعا فلذلك جمع بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. تعريف الصحيح ثم قال رحمه الله. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلق. Ya, definisi dhabit dari sahih, ketentuan dari sahih adalah ma ta'allaqa bihi nufudun wa'tidadun mutlaqa, yaitu yang nufud berkaitan dengannya, bergantung dengannya. Nufud ya, artinya itu sampai suatu perkara itu sampai kepada yang dituju. I'tidadun artinya terpenuhi rukun dan syarat. Maka ketentuan dari sahih atau definisi dari sahih ialah yang perkara yang dituju maupun terpenuhi rukun dan syarat itu berkaitan dengannya secara mutlak. Jadi di sini ketika Amriti telah menyebutkan tentang apa namanya al-ahkam syariah yang berkaitan dengan tolab, takhyir, ya, maka beliau di sini memulai tentang al-ahkam al-wadiyah, ya. Taib. Maka beliau menyebutkan di sini ada as-sahih, kemudian yang berikutnya adalah al-fasid, ya. Yang keduanya adalah tanda di antara ahkam syariah yang seorang hamba diperintahkan dengannya, ya, maka perbuatan hamba nanti disifati apakah as-sahih ataukah fasid. Nah, kalau as-sahih atau as-sihah itu diitlakan kepada bab ibadat, diitlakan juga kepada bab muamalat. Maka sihah pada bab ibadat diitlakan kepada apa? Misalkan yang sudah terpenuhinya tanggung jawab, ya, dan dia nanti dapat balasan jika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan gini. Seorang salat. Ya, kapan dikatakan salatnya sahihah? Ya. apabila sholatnya tersebut ajza'at, ya, itu sudah mencukupi dan tidak dituntut adanya qada, artinya sudah terpenuhi rukun dan syarat. Baik, barakallahu fikum. Nah, sedangkan kalangan mutakallimin atau ahlul kalam, mereka berpendapat bahwasanya sahih itu adalah ma wafaqa al-amr. Ya, ma wafaqa al-amr, kata mereka. Baik, barakallahu fikum. Terus apa sih manfaat perbedaan definisi tentang sahih antara ahlul kalam dengan selain ahlul kalam, yaitu kita ahli sunnah wal jamaah, ya, apa sih yang nampak di sini? Nah, jelas di sini ya, kalau ahlul kalam itu, yang ini mereka berasal dari kalangan Mu'tazilah, ya. Kalau suatu ibadah, ya, dilakukan, ya, kemudian kita langsung aja. Kata pensyarah di sini Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Makki, yakni anna dhabita sahih min haitsu as-sihhatu, yaitu ketentuan atau definisi sahih dari aspek sihahnya ialah ma ta'allaqa bihi an-nufut wal i'tidadu mutlaqan, yaitu yang nufut dan al-i'tidad itu berkaitan dengannya secara mutlak. Ya. Baik. Nah, kalau nufut tadi sudah dijelaskan di syarah, ya. Artinya sini yahsulu bihi al-maqsud, yang maksud sudah terpenuhi di sini. Ya. Baik, kalau al-i'tidad itu yang rukun dan syarat sudah terpenuhi. Nah, wa dzalika bi ayyakuna qad jamaa ma yu'tabaru, belum ya. Ai sawa'un kana 'aqdan aw ibadatan. Apakah itu dalam permasalahan ibadah, akad atau ibadah? Itu sahih. Wa hadha muradu qawli aslihi, inilah maksud perkataan di matan asal Waraqat. Marju ini mengatakan wasahihu ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wal i'tidadu. Sahih adalah yang nufud dan i'tidad berkaitan dengannya. Ya. Tayyibarakallahu fikum. Naam, intaha. Wa dzalika bi ayyakuna qad jama'a ma yu'tabaru bihi fihi syar'ah. Yang demikian itu beliau menjama', menghimpun apa yang dianggap, ya, sahih itu secara syar'i. Aqdan kana, apakah itu akad semisal bai' wa nikah, ya, jual beli dan nikah, au ibadatan atau ibadah semisal haji atau salat. Ya, fa nufut huwa bulughu al-bulughu ilal maqsud. Telah sampai kepada tujuan. Itu maksudnya nufut. Ya. Baik. Ka hilil intifa' fil bai'. Semisal halalkannya mengambil manfaat, ya, dari serah terima, ya, barang dan alat tukarnya, uang misalkan, fil bai', ya, dalam akad jual beli. Nah, itu halal. Wal istimta' fin nikah, dan juga halalnya istimta'. Enggak perlu saya terjemahin ya, istimta', ya. Pahamlah ya. Nah. Apa muslih? Sok polos lagi. Istimta' ngerti enggak, Faza? Benar-benar dia ada bocah sini. Simta Faza, Faza kalau udah nikah nanti, ha, sama istrinya terus ngapain Faza? Hah? Ya, bersenang-senang kan ya? Bersenang-senang, maksudnya di situ bersenang-senang, ya. Ya seperti itu, bermesraan kayak Faza. Enggak bengong-bengongan kan Faza? Kalau nikah sama istrinya nanti diam ya. Nah. Baik. Taqulu, misalkan Anda katakan ini asal kata nufud. Nafada as-sahmu. Nafada as-sahmu. Itu idza balagha al-maqsud min ar-rami. Ya, tembus. Sahmu itu kan apa namanya? Anak panah itu tembus. Apabila ar-ramyu, apa namanya, melempar kalau panah itu apa namanya, melesatnya itu anak panah itu telah sampai kepada maksud titik tujuannya, ya. Wahuna kadzalik, demikian pula di sini, ya, demikian pula di sini. Dengan adanya akad, ya, maka tercapai nufud. Ya, tujuan akad nikah apa sih? Agar dihalalkan. Tujuan jual beli apa sih? Agar dihalalkan, saling ambil manfaat. Penjual ambil manfaat dari, ya, harga yang dia terima dari pembeli, si pembeli ambil manfaat dari barang yang dia terima dari si penjual. Fa idza tarattaba 'alal 'aqdi ma yaqsidu minhu atau ma yuqsadu minhu. Nah, apabila dari akad tadi sudah menghasilkan, mengakibatkan apa yang dituju, kal bai', semisal jual beli, idza afada al-milka, apabila dengan adanya transaksi jual beli tadi yang memberikan manfaat hak kepemilikan, wa nikahi idza afada hilal wath'i. Nah, juga nikah, apabila dengan nikah, akad nikah memberikan faedah, ya, menghasilkan apa namanya, halalnya berhubungan pasutri. Wal khulu, khulu ngerti gak khulu? Khulu itu si istri mengajukan gugatan cerai. Ya, ini antum nih, di buku antum, fikih antum tuh, yang antum pelajari, mabadi al-fikih tuh gak ada kitab nikah. Antum hanya fikih ibadah, tapi yang di al-yakut an-nafis itu ada. Nah, khulu itu kan kalau talak suami yang mencerai, ya. Nah, kalau ide, kalau khulu istri yang mengajukan gugatan cerai dengan syarat mengembalikan mahar yang diberikan suami dulu waktu akad, dikembalikan kepada si suami, dan syaratnya lagi si sang suami menerima apa yang dikembalikan. Kalau sang suami enggak menerima, nanti wali hakim yang akan memutuskan. Paham ya? Namun kalau di peradilan Indonesia, khulu jatuhnya talak satu. Padahal khulu itu bukan talak, dia adalah fasakh, pembatalan nikah. Nah, makanya wanita yang dicerai karena khulu, ya, ya, wanita yang menggugat cerai itu, dia bisa kembali lagi dengan suaminya kalau rujuk, tanpa perlu menikah dengan pria lain. Beda nanti, ya, kalau wanita yang berpisah dengan suaminya karena ditalak tiga, talak bain kubro, nah, oleh suaminya, dia kalau mau rujuk nggak bisa, dia balik lagi ke suaminya, mesti nikah lagi sama orang lain dan mesti berjima. Ngerti jima apa, Zak? Oh, ngerti. Mujahid, mana Mujahid? Mujahid ngerti enggak? Ngerti. Hanif, Hanif. Ya Allah, banyak aulat di sini. Atfal. Aduh. Taib. Nah, khulu, dengan adanya khulu itu akan memberikan faedah bainunah. Ya. Bainunat izzaujah. Bain, ya. Artinya kan bainunah itu dia masdar dari bana yabinu. Artinya nampak, muncul. Ya, artinya di sini memberikan faedah bain, talak apa namanya? Udah. Muncullah itu, nampaklah perpisahan jelas, ya, sang istri tadi. Wakilalahu, ada yang mengatakan sini sahihun wa mu'tadun bih, sahih dan mu'tadun. Mu'tadun itu kan dari apa, dianggap apa, kalau kita terjemahkan literat, dianggap, dihitung gitu, dihitung dengannya. Artinya ini kalau sudah terpenuhi rukun dan syarat. Wakada nahu sholat, demikian pula sholat. Sholat kapan dikatakan demikian? Kalau terpenuhi rukun dan syarat. Ya, kalau dia dikatakan, ya, apa namanya, mu'taddun. Ya, kalau dikatakan nufud, kalau dia, ya, apa namanya, terpenuhi rukun dan syarat. Kalau dikatakan sahih, tidak perlu mengkodok dan sudah terlepas dari tanggung jawab dia. Nah, itu sudah cukup sahih sholatnya. Tayyib barakallahu fikum. Masalah diterima atau enggak, itu perkara batin yang kita tidak ketahui. Hanya Allah yang tahu, ya. Nah. Baik. Wal i'tidadu wa nufudhuhuma bima ma'nahuma wahidun. I'tidad dan nufud, ya, maknanya sama. Lakinnal ibadata fil istilah, ya. Namun ibadah secara istilah, ibadah misalkan salat, tattasifu biha ali bil i'tidad. Salat itu disifati dengan i'tidad, mu'tadun bih. Nah, itu artinya salatnya sah. Terpenuhi rukun dan syarat, enggak perlu lagi ada pengulangan, enggak perlu lagi ada qada. Ya. La bin nufud, ibadah bukan dikatakan pada nufud. Walaupun ini, ya, apa namanya, para ulama berbeda, ya, terkait hal ini. Namun kita ambil di sini aja. Wal aqdu yusofu bihima, sedangkan akad disifati dengan keduanya, dengan al-i'tidad dan juga dengan nufud. Ya. Yusofu bihima jami'an. Falidzalika jama'a bainahuma. Oleh karena itu, ya, amriti menggabungkan keduanya di sini. Ya, ngerti enggak sini? Taib barakallahu fik. Jadi kalau mau al-i'tidad itu muta'alliq bil ibadah, innaha takunu maqbulah. Ya. Taib. Jadi kalau kita, kalau misalkan kita ditanya, ya, mata nahkum alal fi'li bi annahu sahihun. Ya, kapan sih kita menghukumi sebuah fi'il itu adalah sahih, misalkan salat. Mata naqul bi anna hadhihi as-salah, ya, allati shallainaha takunu sahihatan. Gimana sih? Taib. Nah, kita katakan idza fa'ala al-ma'muru bihi ala wifqil amri asy-syar'i. Nah, itu kalau seorang melakukan apa yang diperintahkan tadi dari sholat, aqimu sholat, sesuai dengan perintah syariat, yang terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada mawani'nya. Ya, misalkan kalau anna insan sholla min ghairi taharatin, hal yuhkam ala fi'lihi bi annahu sahih? La, enggak. Ya, tabarakallahu fikum. Terus kalau ditanya lagi, hal hunaka talazum baina sihha wa thawab, ada enggak korelasi antara sahih dan pahala? Ya, bi makna idza hakamna 'alal fi'li bi annahu sahih, hal labuda ayusaba 'alaih? Ya, yang mana kalau kita katakan, oh nih fi'il ini, perbuatan ibadah ini sahih, apakah harus ada pahala? Enggak. Laisa hunaka talazum baina as-sihha wa thawab. Enggak ada keharusan. Ya, sebuah perbuatan ibadah kalau dia sahih maka pasti ada pahala. Faqad takunu ibadatuhu sahihatan wala yusabu. Nah, alaysa kadzalik? Terkadang ada ibadah sahih namun enggak diberi pahala. Waqad yusabu wala takunu ibadatuhu sahihatan. Terkadang dia diberi pahala, ya, namun ibadahnya enggak sahih. Ya. Begitu. Seorang wanita puasa sampai 5 menit menjelang azan haid, ibadahnya sahih enggak? Lah, dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak dia puasa tuh sepanjang hari 5 menit lagi? Dapat. Namun ada yang ibadahnya sahih. Ya. Ibadahnya sahih, dia enggak perlu qada lagi. Ya. Namun enggak dapat pahala. Contoh kasus puasa. Makanya kata Nabi, "Wa kam min shaimin?" Berapa banyak orang yang puasa? Dia enggak dapat apa-apa. Ilal ju' wal atas. Kecuali lapar dan haus aja, dahaga aja, nggak dapat apa-apa. Ya, ada orang yang sholat 60 tahun nggak dapat pahala apa-apa. Ah, sholatnya sahih, sahih. Artinya dia nggak perlu mengkodok, dia nggak perlu mengkodok. Paham nggak sih? Kita juga kalau sholat entah apa yang kita pikirin. Ya, nufakiru fiha, gitu kan? Gitu. Anta ya muslim. Salaita fi asna'i sholah tufakiru fiha. Hanya itu jangan itu. Bisa jadi kan kiro'ah, ya, kan? Al-usroh, ya. Gitu kan. Tapi barakallahu fikum. Nah, berikutnya ta'riful fasid. Summa qala rahimahullah ta'ala wal fasidul ladhi bihi lam ta'tadid wa lam yakun binafidin idza aqid. Taib. Nah, sekarang definisi dari fasid. Ya. Kalau di asalnya itu di al-waraqat batil. Ya. Nah, kalau batil muqabil dia lawan dari sahih. Ya, lawan dari sahih. Berarti kalau sholatnya batilah berarti enggak sahihah. Nah, batil ini atau batil ini nanti Hanafiyah membedakan ya. Hanafiyah membedakan antara batil dan fasid. Nah, kalau selain Hanafiyah itu enggak membedakan. Nah, kalau kita katakan ya, sebuah ibadah batil, maka la tabra'u bihi adzimah wa la yu'taddu bih. Nah, artinya berarti tanggung jawabnya belum lepas, enggak dianggap, enggak terpenuhi. Nah, kalau batil atau fasid dalam muamalah, ya berarti yang ma la yata'allaqu bihi nufud, fa la yataratab 'alaihi al-athar al-maqsud. Ya, yang enggak ada nufudnya berarti enggak terpenuhi rukun dan syarat. Berarti enggak memberikan faedah tadi apa? Kalau dalam jual beli, nah berarti enggak menghasilkan hilul intifa. Kalau dalam nikah enggak menghasilkan hilul wata. Nah, taib. Ini kalau dalam bab apa namanya? Muamalah. Taib. Sebenarnya nanti juga ada ya minal ahkam al-wati'iyah yang tidak disebutkan oleh mu'alif di sini ada asbab. Ya, karena di sini setelah membicarakan fasid dan apa namanya? Sahih, beliau langsung pindah ke ta'rif al-ilmu. Padahal ada asyarat, asbab gitu. Saya pernah singgung kalau enggak salah ya. Asbab yang melazimkan ya keberadaannya, keberadaan sebabnya wujuduhu, akan ada hukumnya tadi. Ya, dan kalau tidak ada sebabnya, ketiadaan dari hukum tadi. Ya, misalkan zawalus syams itu sabab li sholati apa? Zuhur, ya. Taib, fa yalzam min zawaliha wujubus shalah. Berarti mengharuskan kalau adanya sebab tergelincirnya matahari, maka mengharuskan adanya wajib sholat zuhur. Wa min adamiha adamu wujubi sholat az-zuhur. Ya gitu aja udah. Ya. Taib, as-sabab, apalagi as-syarat, mayalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun. Ya, itu. Taib barakallahu fiik. Naam. Pernah saya singgung. Kita langsung aja masuk ke sini. Wal fasid alladhi bihi lam ta'tadi, lam ta'tadid. Fasid adalah yang tidak i'tidad tadi. I'tidad enggak perlu diulang lagi ya. Yang tidak ada i'tidad, walam yakun binafidin ida aqid. Dan tidak nafid tadi sudah ya. Tidak nafid apabila dia berakad. Akadnya berarti enggak nufud, enggak tembus. Berarti enggak menghasilkan halalnya dari akad tadi yang ditujukan. Apakah akad muamalah ya, jual beli atau akad nikah. Ya. Kalau dalam ibadah fasid berarti lam ta'tadid, enggak terpenuhi rukun dan syarat. Berarti masih belum lepas azimah, tanggung jawab. Dia mesti mengulang. Nah. Krok mana santri lamanya sih? Pada di belakang semua sih. Nah. Suidi. Aja Suidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala yakni wal fasidu alladhi huwa bi ma'na al batili alladhi ubbira bihi fil asli huwa alladhi lam tu'tadda anta bihi wa lam yakun nafidhan idza ta'tadda anta lam ta'tadda anta bihi wa lam yakun nafidhan idza aqada fa aqada akidah kan di matan itu ya. Bukan di matan idza aqid. Iza akid ya. Terus fa huwa ma la yata'allaqu bihi an-nufudhu wa la yu'taddu bihi bi an lam yastajmi' ma yu'tabaru fihi bi an lam lam yastajmi' anam ma yu'tabaru fihi syara'an aqdan kana dhalika syai'u kal bai'i wan nikahi aw ibadatan kasawmi was-salati fal fasidu lima lam lama, lam oh. Fal fasidu lamma. Ini lamanya bukan bermakna lam ya. Lamanya bermakna hina gitu. Terus lam yufdi al maqsudu ja'ala kal haliki. Bukan lam yufdi. Oh. Apa ada yufidu majzum yufid. Di hadaf itu ya-nya sukun ketemu sukun enggak ada faedahnya. Seperti kok isakinai. Lamma lam yufid al maqsudu al maqsuda ja'ala kal haliki ju'ila kal haliki wala yaridu annal khul'a annal khulu'a wal kitabata al fasidina al fasidaini al fasidaini yata'allaku bihima an nufudhu wa yu'taddu bihima lihusulil bainunati fil khulu'i wal 'itqi bil ada'i fil kitabati li jawazi ay yaltazima anna al fasida fil khulu'i iwaduhu iwaduhu la huwa wa li anna al itqa wa li anna itqa itqa wa li anna al itqa bil ada'i fil kitabati bi'tibari ma tadammanathu min at-ta'liq alladhi la fasada fihi la bi'tibari nafsiha tanbihun ulima min qawli wal fasidu alladhi huwa bi ma'na al batili anna lafzi al fasidu wal batida al fasida wal batila ismani lil musamma wahidin fahuma mutaradifani khilafan li Abi Hanifata radhiyallahu taala anhu. Nah, tadi yang saya sebutin ya. Nanti itu ada kaitannya dengan nikah tanpa wali. Kalau kita mengatakan wanita yang nikah tanpa wali itu nikahnya apa? Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam batilun batilun ya wanikahuha batilun ayum ra'atin wanita mana aja yang nikah tanpa wali wa syahidaini al-adl al-awa dan juga tanpa dua orang saksi yang adil nikahnya batil batil. Nah, Hanafiyah membedakan antara batil dan fasid ya. Tapi barakallahu fikum ya, saya gak mau bahas itu dulu ya, banyak atfal di sini. Alladzina lam yafhamu. Hah? Ini Atfal ini ya, Faza Hanif, Mujahid. Seringak-selingok deh kalau diomongin yang kayak gini ya. Ini juga nih Bima ya. Ya. Chandra umur berapa Chandra? Oh, 21 antum. Herlin? Ah, berapa? 19. Masyaallah. Johar 19 juga ya? 20. 18. Ya Allah. Muslim 36. Coba. Coba. Awas 18 ya. 19 ya. Nah. Harus ngerti ya, Faza. Usama bin Zaid nikah umur 16 tahun. Nah, ngerti bikin nikah. Antum jangan udah sekarang berapa Pak Zaman? Hah? Wah, langsung digede-gedein umurnya. 15 tahun aja pengen 16 langsung digede-gedein umurnya. Pak Zaman. Mana lagi tadi? Yani wal fasid alladhi huwa bi ma'nal batili. Ya. Fasid yang maknanya batil. Ini fasid alladhi abara bihi fil asl atau ubira yang diungkapkan yang disebutkan di asal di al-waraqat. Ya. Huwa kalau di al-waraqat wal batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufud. Itu. Ah itu. Wa huwa alladhi lam ta'tadda anta bih, yaitu yang anda belum i'tidad di situ. Artinya belum memenuhi rukun dan syarat. Walam yakun nafidan idza aqida. Dan belum ada nafid, enggak nufud. Enggak sampai ke maksud. Ya, tidak sampai kepada maksud. Berarti enggak bisa menghasilkan manfaat. Ya. Dari akad misalkan. Apabila dia seorang berakad. Baik. Fahuwa ma la yata'allaqu bihi an-nufudhu wa la yu'tadu bih. Maka yang namanya fasid, sesuatu yang fasid atau yang batil ini, yang nufud maupun yang nufud gak berkaitan dengannya. Artinya gak sampai kepada tujuan. Wala yu'tadu bih. Dan juga tidak dianggap, tidak diperhitungkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bi'allam yastajmi' ma yu'tabaru fihi syar'an, karena tidak menghimpun apa yang ya dianggap ini dalam syariat. Apakah dalam apa? Dalam muamalah atau dalam ibadah. Aqdan kana, apakah itu akad? Ya. Kana dzalika syai', apakah suatu itu akad? Semisal bayi, jual beli, nikah, atau ibadatan. Atau ibadah semisal shaum atau salat. Fal fasid lamma lam yufid al maqsuda, maka ya suatu ibadah atau akad yang fasid ya, maka itu yang atau ibadah yang fasid itu yang tidak ya memberikan faedah kepada apa yang dituju. Maka julika kal juila, maka dia dijadikan kal haliki, sebagai sesuatu yang sudah halik ya, sudah jatuh. Halik itu kan binasa, mati, dia seperti enggak ada. Wala yaridu annal khulu'a wal kitabata. Kitabah paham enggak sini? Kitabah itu ngerti enggak? Budak mukatab. Nah, budak yang hendak membebaskan dirinya dengan membayar cicilan ketuannya. Itu kitabah namanya. Nah, berarti ya tidak terdapat nanti, tidak ada khulu' maupun kitabah. Kitabah paham tadi ya? Proses pembebasan, proses pencicilan, pembayaran budak, ya, pembayaran pembebasan dari seorang budak ke tuannya. Ya. Al-fasidain. Ya, khulu dan kitabah yang rusak, yang fasid, ya. Ini enggak terdapat ya ta'alluq bihima an-nufudhu wa la yu'tadu biha. Yang enggak ada nufudnya. Ya, semisal khulu, kenapa? Karena sang istri tidak mengembalikan mahar. Ya udah balikin maharnya, ya udah habis. Udah habis, berarti enggak ada khulu. Dan tidak dianggap sah itu, wala yu'tadu bi, tidak diperhitungkan, enggak memenuhi rukun dan syarat. Kitabah juga demikian. Ya. Enggak ada namanya al-itaq, pembebasan. Karena dia enggak mau bayar ketuanya. Baik. Li husulil bainunah, karena adanya bain ya, itu karena itu adanya bain ya, perpisahan antara istri dan suaminya fil khulu, dalam khulu wal itaq, dan pembebasan budak ya bil adai fil kitabah, dengan ada membayar ya, membayar cicilan sampai kontan tunai sampai lunas dalam masalah kitabah. Ya. Li jawazi ayyaltazima annal fasida fil khulu' iwadahu. Karena bisa aja mengharuskan bahwasanya fasid dalam khulu' iwadahu. Ya, iwadahu itu menggantinya, artinya si istri mengembalikan mahar. Iwad. La huwa, bukan pada khulu' itu sendiri. Ya. Wali annal itqa bil ada'i fil kitabah, dan yang namanya pembebasan budak itu dengan ada, dengan membayar ya, membayar si budak tadi, membayar pembebasan dia kepada majikannya fil kitabah bi'tibari ma tadammanathu min at-ta'liq, ya berdasarkan tinjauan apa yang terkandung dalam ta'liq ya, dalam ta'liqnya itu, sigoh ta'liqnya. Alladzi la fasada fihi, yang enggak ada fasadnya. La bi'tibari nafsiha, bukan pada itak itu sendiri, kitabah itu sendiri. Baik. Tanbihun. Ulima min qauli, maka diketahui sini dari ucapanku, wal fasid alladzi huwa bi ma'nal batil, anna lafdhi al fasida wal batila, bahwasanya ucapanku al fasid dan batil ismani, adalah dua isim li musamman wahidin, untuk satu yang dinamakan. Fahuma mutaradifan, maka keduanya adalah sinonim. Khilafan li Abi Hanifah, ini berbeda dengan menyelisihi al-Imam Abu Hanifah ya radhiyallahu taala anhu, yang membedakan antara ya al-fasid dan al-batil. Naam barakallahu fikum. Nah, ini ada dia dari ahkam al-wadiyah yang enggak disebutkan, ada sabab, ada syarat dan ada ma'ni. Baik. Enggak apa-apa, namanya juga buku dasar. Ta'riful ilmi sekarang. Summa qala rahimahullah ta'ala, wal ilmu lafdun lil umumi lam yukhas lil fiqhi mafhuman balil fiqhu akhas. Ya. Kalau di matan, wal fiqhu akhasu minal ilmi. Kalau di matan al-waraqat. Jadi sini setelah beliau ya, menjelaskan tentang ta'rif fikih ya. Kemarin ada apa tadi? Batil ya, batil dan juga apa namanya? Sahih, maka beliau sini menyebutkan tentang ilmu, ilmu fikih. Ya, ilmu tentang ilmu. Nanti disebutkan jahal. Taib. Kata beliau, wal ilmu, ilmu adalah lafdun, sebuah lafaz, lil ma'lumi, ya, terhadap sesuatu yang telah diketahui, walam yukhas lil fiqhi, namun tidak dikhususkan pada fikih. Ya, ya. Mafhuman balil fiqhu akhas, tidak dikhususkan pada fikih, yang pemahamannya tidak khusus pada fikih gitu. Bahkan fikih itu lebih khusus. Ya, fikih lebih khusus daripada ilmu. Kenapa fikih lebih khusus daripada ilmu? Karena fikih berkaitan dengan ahkam amaliyah. Sedangkan ilmu berkaitan dengan ahkam amaliyah dan selain ahkam amaliyah. Maka fikih lebih khusus daripada ilmu. Ya. Tapi ya. Nah, fikih itu apa sih? Ya, nah beliau akan jelaskan di sini. Baik. Berikutnya, fadhal siapa yang baca? Sentri lama, mah duduknya daripada di belakang sih gaya. Nah. Fikri sama Faris gaya-gaya. Dah sini aja, Joharan yang baca. Enggak nyampe mic-nya ke sono. Sebenarnya lataiful isyarah itu buat santri lama ya, tapi santri lama kayak Faris belagu dia, main di belakang. Nah, udah enggak usah baca. Ayo baca Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah taala, ya'ni anna lafdhul ilmi lam yahtassa bil fikhi fayashmiluhu wa yashmaluhu wa ghayruhu min jihatil mafhumi. فالفقه بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره أخص. Apa إعراب ذكره؟ فاعل dari المتقدم. أخص من العلم لأن الفقه في العرف إنما يقال لمعرفة الأحكام الشرعية كما مر، والعلم يقال لما هو أعم من ذلك لصدق العلم بالنحو وغيره. فالفقه نوع من العلم، فكل فقه علم، وليس كل علم فقها، وكل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيها. وكذا بالمعنى اللغوي، فإن الفقه والعلم المعروفة Al-ma'rifatu wahi a'ammu. Baik. Nah, Yakni anna lafdhal ilmi lam yakhtassa bil fiqhi. Jadi lafaz ilmu itu enggak khusus pada fikih. Karena fikih hanya berkaitan dengan ahkam amaliyah. Sedangkan ilmu enggak demikian. Bisa ahkam amaliyah dan selain ahkam amaliyah. Ya, ada ilmu nahwu, ilmu sorob, itu. Kalau fikih berkaitan dengan ahkam amaliyah. Barakallahu fikum. Ya. Namun yang beliau sebutkan di sini fikih-fikih menurut istilah kalangan usuliyun. Ya. Kalau menurut fikih menurut kalangan fuqaha atau definisi syar'inya, dia adalah ilmu juga. Ya. Barakallahu fikum. Namun kita kan lagi bahas usul fikih ya. Nah. Kenapa kalau di antum ditanya kenapa sih fikih lebih khusus? Jawabannya dia annahu muta'alliqun bil ahkam al amaliyati faqat. Udah gitu aja. Sedangkan ilmu yang lain karena mencakup fikih dan selain fikih, maka dia ada yang mencakup ahkam al amaliyah, ada juga yang tidak mencakup ahkam amaliyah. Ya. Mana lagi tadi? Nah, kata Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, yakni anna lafdhal ilmi lam yakhtassa bil fiqhi. Lafaz ilmu enggak mencakup fikih aja. Fa yashmaluhu wa ghairahu. Ghaira ma'tuf dari hu. Maka ilmu mencakup fikih dan selain fikih. Dari aspek apa? Min jihatil mafhum. Ya. Dari aspek mafhumnya yang dipahaminya. Fal fiqhu bil ma'na syar'i al mutaqaddim dzikru akhassu min al ilmi. Fikih berdasarkan makna syar'i yang sudah berlalu penyebutannya, dia lebih khusus pada ilmu. Ya, li annal fiqha fil urf inama yuqalu li ma'rifatil ahkam asy-syar'iyyah kama marra. Karena fikih secara urf, ya, secara urf kebiasaan para ulama menyebutkannya ketika disebutkan itu fikih itu untuk mengetahui hukum-hukum syar'i kama marra sebagaimana yang telah berlalu. Wal ilmu yuqalu lima huwa ammu min dzalik. Sedangkan ilmu dikatakan itu dia lebih umum daripada itu. Kenapa? Li sidqil ilmi bin nahwi, karena ilmu bisa saja dikaitkan dengan nahwu wa ghairihi dan yang lainnya. Wal fiqhu naw'un min al-ilm. Sedangkan fikih adalah cabang dari ilmu atau jenis dari ilmu. Barakallahu fikum. Ya. Jadi muqaranahnya bainul fiqhi wal ilmi syar'i, ya. Bukan bainul fiqhi wa kulul ulum. Paham sini? Nah. Kemudian kata beliau lagi, mana lagi tadi? Fa kullu fiqhin ilmun. Setiap fikih adalah ilmu. Walaysa kullu ilmin fikhan. Tidak setiap ilmu fikih. Ilmu nahu ya bukan fikih. Setiap fikih adalah ilmu, gitu. Baik. Kullu faqihin alimun. Setiap ahli fikih dia berarti orang alim. Walaysa kullu alimin faqihan. Tidak setiap orang alim ahli fikih. Ahli hadis, dia belum tentu ahli fikih. Gitu kan? Alim nih. Nah, misalkan kita lagi ngomong tentang nahwu, oh, dia alim nih. Ya. Taib. Kalau urusan nahwu kita katakan kana siwawai aliman bin nahwi. Aliman gitu aja kalau urusan nahwu. Ya. Tapi apakah kita katakan kana siwawai faqihan? Enggak. Begitu. Paham enggak sini? Ah. Wa kadza bil makna al-lughawi. Ya, demikian pula secara makna logowi, fa innal fiqha wal ilma al ma'rifatu. Karena fikih dan ilmu secara bahasa dia adalah ma'rifah. Walaupun nanti dibedakan antara ilmu dan ma'rifah. Wa hiya a'ammu. Dan ini lebih umum lagi. Ya. Barakallahu fikum. Nah, namun antara fikih dan ilmu ilmu ada yang umum, ada yang khusus. Ya, begitulah. Summa qala rahimahullah ta'ala, wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi intabaqat liwasfihi al-mahtumi. Ilmuna, apa artinya ilmuna? Al-ilmu indana, gitu. Ya, sama kayak Ibn Malik mengatakan definisi kalam. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Bukan, ucapan kami adalah, bukan. Kalamuna kalam indana, kalam menurut kami, gitu. Ilmuna ma'rifatul ma'lumi. Ilmu menurut kami adalah ma'rifatul ma'lum. Mengetahui ya apa yang telah diketahui. Intabaqat liwasfihi al-mahtumi. Jika sesuai dengan sifat yang sudah ditentukan, yang pasti. Kalau di matan kan fal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Mengetahui sesuatu yang diketahui sesuai dengan hakikatnya. Ini sebenarnya berkaitan dengan mukaddimah mantikiyah ya, yang masuk ke ilmu usul fikih. Nah ini ya, bahkan salah seorang ahli usul fikih yang berasal dari kalangan Mu'tazilah namanya Abul Husain Al-Basri. Udah lewat ya definisinya, apa biografinya waktu itu, ingat gak? Abul Husain Al-Basri Al-Mu'tazili, dia mengakui ya bahwa definisi al-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi kalau di waraqat, atau al-ilmu ya ilmuna ma'rifatul ma'lum intabaqat liwasfihi al-mahtum, itu beliau mengakui bahwasanya muqaddimah ini dahi apa namanya adalah bagian dari kalangan mantikiyin ya. Bahkan beliau pun mengatakan yan bagi antuhdaf min usul faqh. Ini beliau katakan sendiri di kitab beliau Al-Mu'tamad. Sudah sepatutnya dihadaf. Ya. Taibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Beliau mengatakan ya. Mana ya? Lupa saya. Ya kurang lebih begitulah. Ya, ini sepatutnya dihapus. Ya, Al-Ghazali juga demikian ya di Al-Mustasfa. Ya, tapi barakallahu fik. Ayo kita baca syarahnya di sini. Siapa lagi? Jauh ya mic-nya. Sini ke depan aja. Oh, Ustaz Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala asy-syarihu rahimahullahu taala ya'ni anna al-'ilma lughatan al-yaqin. يقال علم يعلم إذا تيقن واصطلاحا معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معدوما وقوله إن طابقت أي النسبة لوصفه المحتوم وهو بمعنى قول الأصل معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع كإدراك الإنسان أي تصوره karena dia idrak. كإدراك الإنسان أي تصوره بأنه حيوان ناطق والفرس بأنه حيوان صاهل والحيوان بأنه جسم نام متحرك بالإرادة فالمراد بالمعرفة al-idraku kama fassarna wa huwa wusulun nafsi ilal ma'na bitamamihi min nisbatin aw ghairiha wa bil ma'lumi ma min sya'nihi an yu'lama. Baik. Ya'ni anna al-ilma lughatan al-yaqinu. Ya. Baik. Ya. Sebenarnya definisi-definisi kalangan ahlu kalam ya. Bahkan Baqilani juga mendefinisikan ilmu ini dengan ini. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Nah, diikuti oleh Al-Juwayni ya. Di Al-Waraqat ya, disadurlah oleh Amriki di sini, di Nazam. Ya. Mana lagi tadi? Ya'ni annal ilma lughatan, bahwasanya ilmu secara bahasa al-yakin. Yuqala alima ya'lamu idza tayaqqana. Kalau dia yakin alima ya'lamu. Wastilahan alima Zaidun. Ya. Apa misalkan alima Zaidun an-nahwa gitu. Zaid mengerti nahwu. Mana dia yakin. Wastilahan ma'rifatul ma'lum. Nah, secara istilah Afwan, tolong ambilin Randy. Tutup stabilo saya. Ya, syukran. Ya, secara istilah ma'rifatul ma'lumi, mengetahui apa yang sudah diketahui. Ai idraku ma min sya'nihi ayu ulama. Yaitu menjangkau mengetahui dari keadaannya yang diketahui. Maujudan kana au ma'duman. Apakah itu ada atau tidak ada. Ya. Apakah itu ada atau tidak ada? Wa qauluhu in tabaqat ay an-nisbatu, yaitu jika sesuai. In nisbat liwasfihi al-mahtumi, dengan sifat yang ditentukan. Wa huwa bi ma'na qaulil asli, inilah yang sesuai dengan makna di matan al-Waraqat asli dari buku ini, ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'i. Mengetahui sesuatu yang diketahui, ya, mengetahui sesuatu yang telah dikenal. Ya, sesuai dengan hakikatnya dalam realita. Ya, ka idraki al-insani, semisal pengetahuan seseorang ai tasawwurihi, yaitu pemahaman dia ya, bi annahu hayawanun natiqun, bahwa dia adalah hewan natik. Hayawan manusia, hayawanun natik, ini jangan antum pahami hewan dia bukan. Hayawanun natik ya. Artinya makhluk yang berakal, yang berbicara, sehingga dia dibedakan dengan makhluk yang lain. Paham gak sini? Namun juga ini kalangan ahlul kalam ya, yang membagi ini. Karena malaikat juga natik. Bahkan malaikat dohik. Ya. Nabi kita katakan kepada Jibril, kenapa Malik itu, Malik penjaga apa? Neraka. Gak pernah tertawa. Gak, apa dia? Kok ini banget? Murung banget, serem banget. Ya, kata Jibril apa? Madohika. Dia gak pernah tertawa sejak kulikotin nar, sejak diciptakan neraka. Dia udah gak pernah tertawa. Berarti sebelumnya dia tertawa. Nah, disebut manusia hayawanun natik, hayawanun dahik. Ini istilah-istilah ahlul kalam. Taibar kalafik. Nah, anatik di sini berbicara maksudnya berakal. Menurut kalangan mantikiyun. Wal faras annahu hayawanun sahil. Faras, kuda, adalah makhluk yang sahil, meringkik. Wal hayawanu, dan makhluk itu albi annahu jismun. Dia adalah jisim, ya, sebuah jasad yang mutaharikun, bergerak bil iradah, dengan keinginannya, dengan instingnya. Oh, udah mulai itu kalam tuh. Fal muradu bil ma'rifati al idraku kama fassarna. Maka yang dimaksud dengan al ma'rifah adalah al idrak, idrok itu pasti al-faham, pemahaman, sebagaimana kita telah tafsirkan, jelaskan. Wa huwa usulu nafsi ilal makna, yaitu sampainya sebuah jiwa kepada makna, kepada pengertian, ditamamihi dengan secara sempurna. Minisbatin, apakah itu nisbah? Nisbah itu proporsi, perbandingan. Dia tahu mana yang dibandingkan ini dengan bandingkan itu, au ghairiha, atau selainnya. Ya, wabil ma'lum. Ya. Dia mengetahui sesuai dengan yang apa namanya? Mengetahui ma'lum, perkara yang telah diketahui. Yaitu maksudnya ma min sya'nihi ayyulama. Ayyulama. Itu dari keadaannya yang telah diketahui. Hai barakallahu fikum. Ya. Terus ilmu itu memangnya bisa enggak sih diberikan definisi? Para ulama berbeda pendapat. Para ulama mengatakan annahu la yahtaj ila haddin. Ya. Enggak perlu didefinisikan. Karena ketika didefinisikan inilah tarekohnya manatikhah yang yu'arifun al-ma'lum biqasdi bayani haqiqatihi. Ya. Hatta yaj'aluhu muskilan. Ini apa namanya? Jalannya kalangan ahli mantik yang mendefinisikan ma'lum itu dengan tujuan menjelaskan hakikatnya nanti hingga mereka menjadikan sesuatu yang ma'lum itu jadi muskil. Ya. Hakikat ilmu itu tasawur fi dhihin bila haddin. Kalau menurut ulama al-sunnah, hakikat ilmu itu ada pemahaman di benak kepala kita tanpa definisi. Ya. Baik. Amin. Ya, begitulah. Nah. Ini lausah kalamiyah. Ya. Lausah kalamiyah ini. Allahumma sa'ad. Maka yang ini ada kaitannya dengan Allah ya. Misalkan ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah. Antum sudah kenal Allah enggak? Hah? I'lam rahimakumullah anna yajibu alaina ta'lum arba masail. Al-ula. Hah? Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ini ahlu sunnah ya. Salafi, Wahabi, Asari gitu. Nah, kalau definisi ini berarti itu ilmu bukan? Anda tanya mantep itu ilmu bukan? Hah? Sedangkan ilmu menurut Jue ini tadi apa? Ah, enggak yang di asal tadi kata beliau ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi. Toh, ilmuna ma'rifatul ma'lum in tabaqat li wasfihi al mahtum. Ya. Baik. Berarti itu ilmu bukan? Ma'rifatullah. Bukan. Kenapa? Realitanya emang ketahuan tuh. Ya. Begitu. Ini berarti menurut Mu'taz ini ya, mantiqiyah ini. Ini lausah kalamiyah. Ya. Baik. Maka fala tusamma ma'rifatullah indahum ilman. Kalau begitu. Ila idza kanat al-ma'rifah mabniyatan ala isbati wujudillahi bidalilil aqli. Ya, kalau ma'rifah tadi, ma'rifatullah itu dibangun di atas penetapan akan wujud Allah dengan dalil aqli. Mungkin enggak? Ya. Baik. Allahu musta'an. Ya begitulah. Karena mereka berpandangan orang-orang Mu'tazilah bahwasanya ma'rifatullah itu la tahsulu illa min jihatin nadhar. Kecuali dari nadhar aja. Ya. Apa sih yang maksud nadhar menurut Mu'tazilah itu? Hah? Ajsam la takhlu min al-a'rad. Yaitu yang namanya ajsam, jisim-jisim dia enggak lepas dari a'rad. A'rad itu apa? Sifat. Wala a'rad lazimatun lil ajsam. arad sifat itu kelaziman dari ajsam. Nah, berarti hiya hadisatun, dia baru. Ya, tabqa wa tazul, dia bisa tetap ada, dia bisa hilang. Berarti ini ya dulu ala hudusiha. Berarti nanti Mu'tazilah ketika mereka menafikan sifat, seluruh sifat Allah, ini seluruh sifat Allah, ini Mu'tazilah. Nah, itu dibangun di atas ini. Ya. Ngerti enggak? Paham ini? Faris, ngerti? Nah. Tayyib barakallahu fikum. Ya, kita katakan bahwasanya ma'rifatullah itu fitriyah. Sudah fitrah. Laisat nadhariyah. Bukan mesti nazar. Mesti mengkaji, meneliti dulu. Ya. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif ini. Ya. Di atas fitrah Allah yang Allah telah fitrahkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani dan seterusnya. Ya. Jadi kita untuk membuktikan bahwa adanya Allah enggak butuh lagi adanya riset, observasi, nazar, pengkajian enggak perlu. Ya, itu sudah fitrah. Paham enggak sini? Sudah fitrah. Berarti sudah ma'rifatullah. Nah, paham sini? Nah, kalau ma'rifatullah menurut versi Ahlussunnah wal Jamaah yang diusul Salasah itu ilmu bukan menurut ya, menurut definisi ini. Bukan. Tapi menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah ilmu. Terus gimana dong? Ya udah, kita lewatin aja. Ya, kita baca ini ya, tapi kita sebagaimana yang dijelaskan para ulama ada lausah kalamiah ya kita sebutkan di sini. Enggak kita biarkan. Ya. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.